Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah mafa'an. Ikhwan abidin azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimah ta'ala. Qala rahimahullah, babu ma ja'a fi kathratil hadith, bab tentang hukum banyak bersumpah. Wa qawlu wahi ta'ala, wahfadu aimanakum, dan jagalah sumpah kalian. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bersumpah dan banyak bersumpah. Di dalam bab ini kita akan mempelajari dalil yang pertama yang disampaikan oleh penyusun, yakni surat Al-Maidah ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, wahfadu aimanakum, dan jagalah sumpah kalian. Ayat ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, wujubu hifdil yamin adil kadib, wajibnya kita menjaga sumpah kita dari sumpah palsu, sumpah dusta. Jadi perintah untuk menjaga sumpah di sini ialah agar jangan sampai sumpah kita itu untuk suatu perkara dusta, bukan untuk menguatkan perkara dusta. Faedah yang kedua, tahrimu ikthar minal harif di ghairi sabab. Ayat ini juga menunjukkan faedah haramnya kita memperbanyak sumpah tanpa ada sebab. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dalam keadaan tidak ada sebab yang mengharuskan untuk bersumpah, maka ini diharamkan. Faedah yang ketiga, keterkaitan ayat ini dengan bab tauhid, bahwa orang yang terlalu sering bersumpah tanpa sebab yang jelas, ini berarti mengurangi sikap mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terlalu sering bersumpah tanpa ada sebab yang jelas menunjukkan orang itu kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumpah itu biasanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sering-sering bersumpah tanpa sebab yang jelas, itu seolah-olah nama Allah itu tidak ada pengaruhnya, tidak dihargai, tidak dihormati. Sehingga orang yang terlalu sering bersumpah tanpa sebab dianggap kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berarti mengurangi tauhidnya. Dalil berikutnya, yakni dalil dari as-sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-harif manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi. Akhrajahu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bersumpah untuk memperlaris barang dagangan justru bisa menjadi sebab hilangnya barokah hasil dagangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama ialah tahrimul ikthar minal hadis, haramnya terlalu sering bersumpah. Ini biasa dilakukan oleh para pedagang, ya, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah terkait dengan apa ini, barang dagangannya. Entah sumpah untuk menjelaskan keaslian barang itu, atau murahnya, atau yang lainnya. Nah, padahal enggak perlu. Tapi ini enggak boleh. Faedah yang kedua, tahrimu tarwijis silak bil haram, larangan memperlaris barang dagangan dengan cara-cara yang diharamkan. Kalau ingin laris dagangannya, boleh dengan cara yang halal. Tapi kalau dengan cara yang haram, dengan sumpah-sumpah palsu dan dusta, enggak boleh. Biasa para pedagang, ya, supaya laku, dia berani berdusta disertai dengan apa? Sumpah. Maka sumpah untuk memperlaris dagangannya tadi itu diharamkan karena menggunakan cara yang haram. Faedah yang ketiga, al-kadhib bil bai' was-syira' sababun li zawalil barakah. Bohong dan dusta dalam jual beli ini menjadi sebab hilangnya barakah. Kalau menjual barang tapi dia pakai sumpah bohong, atau membeli barang pakai sumpah bohong, ini justru menghilangkan barokah apa ini, jual belinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-halif manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi. Bersumpah dusta untuk memperlaris barang dagangan justru menjadi sebab hilangnya apa ini, barokah usahanya. Keterkaitan hadis ini dengan masalah tauhid sama dengan keterkaitan ayat sebelumnya, ya. Yakni orang yang terlalu sering bersumpah dengan nama Allah tanpa sesuatu yang jelas, itu sama saja dengan apa ini, kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini berarti mengurangi tauhidnya. Selanjutnya, wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan Allah tidak sudi berbicara dengan mereka pada hari kiamat nanti. Allah juga tidak membersihkan dosa mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Usaimitun zanin. Yang pertama ialah usaimitun zanin. Orang yang sudah beruban tapi masih doyan zina. Wa'airun mustakbir. Dan orang miskin yang sombong. Wa'julun ja'alallahu bidha'atahu la yastari illa biyaminih walaya bidu illa biyamini. Dan yang ketiga ialah seorang pedagang yang ketika membeli barang dagangan disertai dengan sumpah, dan ketika menjual barang dagangan juga disertai dengan sumpah. Rawahu At-Tabrani bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Syekhul Jami. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwana fi din a'zakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, isbatul kalam lillahi azza wa jal ala wajhi jaliku bi jalali. Hadis ini menunjukkan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, dan firman Allah itu sesuai dengan kemuliaannya. Jadi Allah itu tidak bisu, tapi Allah itu berfirman, berbicara. Faedah yang kedua, isbat annallaha yukallimu ahla ta'ah. Dalam baris ini kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara di hari kiamat nanti dengan orang-orang yang taat. Orang yang beriman dan bertakwa akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang durhaka, la yukallimuhumullah, la yukallimuhumullah, Allah tidak sudi berbicara dengan mereka. Berarti sebaliknya, kalau orang itu ialah orang yang taat, maka Allah akan apa ini? Berbicara dengannya. Faedah yang ketiga, haramnya zina. Apalagi kalau sudah tua. Nah, sebutkan dalam hadis ini, syaimitun zanin. Pak tua yang sudah banyak ubannya tapi masih suka zina. Namanya tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi. Nah, ini dosanya lebih besar daripada yang masih muda. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah larangan sombong. Lebih-lebih orang tersebut dalam kondisi fakir. Nah, sudah miskin, gak punya sesuatu yang perlu disombongkan, tapi masih sombong. Kalau kaya kan lain, ya. Memang gak boleh sombong, tapi orang kaya kan punya sesuatu yang layak disombongkan. Tapi orang miskin sudah gak punya apa-apa, tidak ada sesuatu yang layak disombongkan, tapi dia masih sombong. Nah, ini dosanya lebih besar lagi. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan larangan banyak bersumpah, baik dalam jual beli ataupun yang lainnya. Di sini disebutkan secara khusus ini penjual dan pembeli, karena seringnya terjadi sumpah-sumpah ketika jual beli. Pedagangnya ya suka sumpah, pembelinya juga apa ini? Suka sumpah. Kalau pedagang biar dapat untung banyak, kalau pembeli biar apa ini? Dapat harga murah. Ini dilarang. Dan ini terkait dengan masalah tauhid tadi itu. Orang yang sering bersumpah dalam perkara-perkara yang tidak perlu, apalagi sampai berani berdusta dalam sumpahnya, itu berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dipakai untuk sumpah. Dan itu menunjukkan tauhidnya sangat apa ini? Lemah. Wa fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih yakni sahihul Bukhari wa Muslim, dari Imran ibn Husain semoga Allah taala meridainya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khair ummati qarni, sebaik-baik umatku ialah generasi yang ada di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Qala Imran, Imran berkata, fala adri adkuru ba'da qarnihi maratain aw thalathan, aku tidak tahu adakara ba'da qarnihi maratain aw thalathan, apakah beliau menyebutkan setelah generasi di masanya itu dua kali atau tiga kali. Thumma inna ba'dakum qawmun yashaduna wala yustashadun, kemudian setelah itu datanglah kelompok manusia yang bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wa yakhununa wa la yu'tamun, wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka biasa berkhianat dan tidak biasa menepati amanah. Wa yundiruna wa la yufun, biasa bernadar dan tidak memenuhi nadarnya. Wa idharu fihim as-siman, maka nampak di tengah-tengah mereka as-siman, yakni gemuk, yakni mereka kebanyakan ialah orang-orang yang gemuk. Dalam hadis yang mulia ini, khana bidina al-sakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini para sahabat, karena mereka hidup di zaman Nabi SAW, tahu langsung bagaimana Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan Islam. Mereka adalah generasi yang paling utama. Setelah itu generasi setelah mereka, yakni tabi'in, karena mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Kemudian setelah mereka, tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Tiga generasi ini dianggap sebagai generasi terbaik umat ini. Nah, jadi keutamaan mereka melebihi keutamaan generasi-generasi setelahnya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan dalil larangnya berkhianat. Ini karena banyak generasi-generasi belakangan yang mereka ini tidak bisa diamanahi, banyak yang khianat, maka hukumnya haram. Khianat, tidak amanah, itu khianat. Kemudian yang ketiga, wajib memenuhi nazar, karena dicela oleh Nabi SAW kelompok orang di akhir zaman yang sering nazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Maka ketika kita sudah bernazar, maka wajib untuk memenuhi apa ini? Nazarnya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Haramnya menyibukkan diri dengan dunia sampai melupakan akhirat. Nah, dalam hadis ini digambarkan generasi-generasi akhir zaman, mereka itu sibuk dengan dunianya, sibuk untuk menggemukkan badannya, lalai dengan akhiratnya, sehingga nampak di tengah mereka badannya gemuk-gemuk besar-besar, ya, karena yang diurusin cuma urusan perut dan dunia saja, tidak memperhatikan masalah apa ini, akhiratnya. Ini bukan berarti kalau jadi orang gemuk enggak boleh. Enggak, cuma kalau yang dipikirkan itu dunia terus, enggak pernah mikirkan akhiratnya. Nah, itu yang menyebabkan gemuknya tadi tercela. Ya. Tapi kalau dia gemuk tapi beriman dan bertakwa, ya enggak masalah. Karena Allah tidak melihat kurus dan gemuknya apa ini? Seseorang, yang Allah lihat ialah amalan dan keyakinan kan. Nah, sehingga kalau dia itu gemuk tapi bertakwa, ya enggak masalah. Yang jadi masalah itu ialah dia itu repot dengan berat badannya yang kurus, sehingga terus menggemukkan badan, ngurus dunia, ya, makan minum yang banyak tapi tidak perhatian dengan urusan apa ini, akhiratnya. Nah, keterkaitan hadis ini dengan masalah tauhid. Ialah tidak memenuhi nazar. Ini berarti sama dengan tidak memenuhi sumpah. Dan menunjukkan orang itu kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seringnya nazar itu disertai dengan apa? Sumpah, dan sumpah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak memenuhi nazarnya, berarti dia tidak memenuhi sumpahnya. Berarti dia apa ini? Tidak mengagungkan Allah. Nama yang ia pakai untuk apa ini? Bersumpah. Ini menunjukkan kurangnya tauhid orang itu. Wa fihi, dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari wa Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Sebaik-baik manusia ialah generasi yang hidup di masaku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka lagi, kemudian datang sekelompok manusia yang persaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kanu yadribunana ala syahadah wal ahdi wa nahnu sighar. Mereka orang tua biasa memukul kita-kita ini kalau kita asal-asalan bersaksi dan berjanji ketika kita masih kecil, nah, supaya enggak banyak melanggar janji ya. Nah, dalam baris ini ikhwan fillah azakumullah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah keutamaan generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu yang sebaik-baik umat Islam. Yani umat Islam yang terbaik ketiga generasi itu. Ukuran baik dan tidaknya suatu generasi ialah tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tingkat peradabannya ya, bukan kemakmuran hidupnya, bukan kekayaannya, bukan kemajuan teknologinya, bukan itu yang dimaksud ya. Sebaik-baik umatku di sini ialah sebaik-baik keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh umatku ialah generasi yang hidup di zamanku, yakni para sahabat, kemudian generasi setelah mereka, yakni tabi'in, kemudian generasi setelah mereka lagi, yakni tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan mujizat Nabi SAW. Beliau bersabda tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman dan ternyata sesuai dengan kenyataan. Yakni akan muncul di akhir zaman orang yang tidak bisa menjaga sumpah dan persaksiannya. Sukanya sumpah, suka saksi tapi banyak bohongnya. Dan itu sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, banyak dilakukan oleh generasi-generasi di akhir zaman. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Haramnya untuk tergesa-gesa dalam menyampaikan persaksian sebelum diminta. Jadi kalau kita belum diminta buru-buru siap jadi saksi, ya, enggak boleh. Sampai ada yang minta kita sebagai apa ini? Saksi tentang suatu urusan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang keempat. Dilarang untuk bersumpah sebelum diminta sumpah dalam suatu urusan, bukan untuk menguatkan perkara ya. Lain, kalau menguatkan perkara disertai dengan sumpah itu boleh, agar yang lain tahu perkaranya betul-betul penting. Tapi kalau bersumpah untuk suatu urusan, urusan pengadilan atau yang lain, maka kita enggak boleh bersumpah tanpa diminta apa ini? Sumpah terlebih dahulu. Kenapa? Bisa jadi sumpah kita ini sumpah palsu, asal sumpah. Nah ini 6. Sehingga dalam hadis ini juga terdapat faedah. Larangan terlalu sering bersumpah tanpa ada sebab yang menghendakinya. Ini menunjukkan orang ini kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kurang tauhidnya. Kemudian dalam pernyataan Ibrahim An-Nakhi tadi menunjukkan bahwa para ulama salaf mereka mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk tidak sembarangan bersaksi, berjanji dan bersumpah. Nah, kalau orang-orang tua mereka melihat anaknya suka janji-janji, suka sumpah-sumpah, langsung dipukul. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa ngomongnya itu sumpah-sumpah terus ya, terbiasa bersumpah, terbiasa melanggar sumpah, sehingga sumpah itu gak ada harganya, gak ada pengaruhnya, ya. Seperti ucapan apa ini? Biasa saja. Nah, tapi kan orang itu gak pernah sumpah, tapi kemudian suatu ketika dia bersumpah, menunjukkan bahwa sumpahnya itu berbobot, ya. Tapi kalau dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, gak diminta sumpah, ya bohong-bohong ya sumpah, gak ada apa-apa ya sumpah, ya. Wah, sumpah orang ini tidak apa ini, tidak berbobot, tidak mutu, seperti ucapan biasa. Dan ini dilarang. Barakallahu. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahutaala fihi masail. Di dalam bab ini kita bisa mengetahui beberapa permasalahan. Al-ulah, masalah yang pertama, al-wasiyah bihifdil aiman. Bab ini mengajarkan kita untuk menjaga sumpah. Artinya jangan sampai sumpah yang kita ucapkan itu bohong. Dan jangan sampai terlalu sering apa ini bersumpah, supaya sumpahnya apa ini berbobot. Asaniyah, yang kedua, al-ikhbar bi annal halif manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-barakah. Setelah kita mempelajari bab ini, kita bisa mengetahui bahwa sumpah untuk memperlaris barang dagangan justru menghilangkan barokah usahanya tadi. Tidak usah pakai sumpah-sumpah segala, ya. Nah, sampaikan apa adanya saja. Kalau pakai sumpah-sumpah justru usahanya semakin apa ini? Tidak barokah. Dagangannya enggak barokah. Nah, ats-tsalitsah, al-wa'id asyadid fi man la yabi'u illa biyamini wa la yashtari illa biyamini. Masalah yang ketiga, kita bisa mengetahui ternyata ada ancaman keras bagi penjual yang suka bersumpah ketika menjual barangnya dan pembeli yang suka bersumpah ketika membeli apa ini? Barang. Pedagang ketika menjual sertai dengan sumpah sahabah dilarang. Pembeli juga begitu, ketika memberi barang sertai dengan sumpah sahabah juga apa ini dilarang. Ada ancaman keras. Nah, Arabiah atanbih al-ana dhanba yaqdumu ma'akilati da'i. Masalah yang keempat, ada catatan bahwa dosa itu akan membesar, ya. Ya, bisa dikatakan besar, ma'akil dan tidak. Taib. Jadi maksud yang keempat ini, dosa itu asalnya kecil tapi bisa terus membesar, ya. Jika orang yang melakukannya itu terus menerus melakukannya, nah, dan tidak segera meninggalkannya. Al-khamisah, dhamul ladina yakhlifuna wa la yastakhlifun. Yang kelima, celaan bagi orang yang bersumpah padahal tidak diminta bersumpah. Nah, tersaksak sumpah, padahal belum diminta untuk apa ini, sumpah. As-sadisa thana'uhu sallallahu alaihi wasallam al-qurun as-salasah awil arba'ah wa dzakara ma yahtusu ba'dahum. Dalam bab ini kita bisa mengetahui Nabi SAW itu memuji tiga generasi utama atau empat generasi utama, dan beliau menceritakan apa yang akan terjadi setelah mereka. Kalau tiga generasi utama, generasi apa ini? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau empat generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sama tabi'ut tabi'in, tabi'in. Nah, nah, as-sabi'ah dzambul ladina yashhadun wa la yastashhadun. Celaan bagi orang yang terburu-buru bersaksi padahal belum diminta untuk bersaksi. Ya, belum diminta untuk bersaksi tapi buru-buru bersaksi, tercela. Ats-tsaminah qaulus salaf yadribuna shighar 'ala asy-syahadah wal 'ahd. Salaf biasa memukul anak-anaknya yang masih kecil jika berani sembarangan bersaksi dan berjanji. Jadi ini mendidik mereka supaya tidak asal bersaksi dan tidak asal apa yang janji. Apalagi masih anak-anak, ya, terlatih sumpah palsu, saksi palsu. Kalau gede jadi pakar saksi palsu, pakarnya sumpah apa ini palsu, sehingga sejak kecil tidak dibiasakan untuk bersaksi atau berjanji atau bersumpah. Nah, barak fikum. Ini tentang masalah bab tentang hukum banyak bersumpah. Selanjutnya qala rahmata'ala babu ma ja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyyihi. Bab apa-apa yang datang tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya. Wa qawlu ta'ala wa awfu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Penuhilah janji kalian kepada Allah ketika kalian berjanji, janganlah kalian melanggar sumpah kalian setelah kalian menguatkannya. Sungguh kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penanggung jawab sumpah kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, baik. Dalam ayat ini ikhwana fillah azakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, wujubul wafa bil ahdi, wajib memenuhi janji. Karena kalau kita sudah berjanji, berarti kita telah menjadikan jaminan Allah Ta'ala. Nah, dalam perkara itu, maka kalau kita memenuhi janji, berarti kita apa ini? Menghormati dan mengagungkan Allah. Tapi kalau kita mengingkari janji, berarti kita apa ini? Tidak menghormati dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahrimul khinsi fil yamin li ghairi maslahah. Larangan membatalkan sumpah jika tidak ada kemaslahatan yang lebih baik. Jika sudah sumpah, ya harus dilakukan. Kecuali kalau ada perkara yang lebih baik daripada memenuhi sumpahnya. Tapi kalau enggak ada, ya harus dipenuhi sumpahnya. Karena orang kalau bersumpah itu berarti apa ini? Telah menjadikan Allah sebagai jaminannya. Kalau dia melanggar, berarti dia telah apa ini? Meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala yang dipakai sebagai jaminan dalam sumpah tersebut. Adapun keterkaitan ayat ini dengan masalah tauhid, orang yang suka melanggar janji, padahal biasanya janji itu disertai dengan sumpah, berarti kurang mengagungkan Allah dan ini mengurangi tauhidnya. Nah, qala rahimahu ta'ala, An Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyah awsahu fi khasatihi bitaqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khayra. Rasulullah SAW itu ketika menunjuk panglima pasukan perang yang beliau pimpin atau yang tidak beliau pimpin, maka beliau selalu mewasiatkan kepada panglima tersebut secara khusus dan kaum muslimin yang bersamanya secara umum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbuat baik. Faqala uzu bismillah fi sabilillah, peranglah kalian dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Uhzu, peranglah. Wala taghullu, dan janganlah kalian melakukan ghulul, yakni berkhianat dalam masalah ghanimah. Wala taghdiru, dan jangan kalian melanggar perjanjian. Wala tumathilu, dan janganlah kalian mencincang-cincang jasad yang sudah mati. Wala taqtulu walida, janganlah kalian membunuh anak-anak yang masih kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisal aw khilal, jika engkau berjumpa dengan kaum musyrikin musuhmu, ajaklah mereka untuk memenuhi tiga perkara. Fa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum wa kaffa anhum, mana saja yang mereka pilih maka terima saja dan tahan, jangan menyerang mereka. Thumat uhum ila islam, kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, kalau mereka mau masuk Islam, maka terimalah keislaman mereka. Tumat uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, kemudian ajaklah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Kalau mereka melakukan itu, maka mereka punya hak dan kewajiban seperti muhajirin yang lain. Fa'in abau aytahawwalu minha, kalau mereka tidak mau pindah dari negerinya, fa'ahbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimin, yajri alaihim hukmu wahi ta'ala. Maka mereka dianggap seperti orang baduinya kaum muslimin, dan hukum mereka adalah hukum Allah Ta'ala. Wala yakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai', dan mereka tidak berhak mendapat ghanimah atau fai' sedikit pun. Illa ayjahidu ma'al muslimin, kecuali mereka mau berjihad bersama kaum muslimin yang lain. Fa inhum abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka tidak mau seperti itu, maka mintalah upeti atau pajak pada mereka. Fa inhum ajabu ka faqbal minhum. Kalau mereka mau menurutimu, maka terimalah dari mereka. Kuffa anhum, dan tahanlah, jangan menyerang mereka. Fa inhum abau, tapi kalau mereka enggak mau juga menyerahkan upeti atau pajak, fasta'in billah wa qatilhum, maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla khusnin, jika engkau telah mengepung orang-orang yang ada di dalam benteng, fa'aduka antun zilahum ala khubillah, dan mereka menginginkan engkau, fa'adu an taj'ala lahum dimata Allah wa dimata nabiyhi, dan mereka menginginkan engkau menjadikan jaminan Allah dan nabinya. Fala taj'alhum dimatallah wa dimata nabiyhi, jangan engkau menjadikan Allah dan nabinya sebagai jaminan untuk mereka. Walakin ij'allahum dimataka wa dimata ashabik, tapi jadikanlah jaminanmu dan jaminan teman-temanmu sendiri. Fa innakum in tuhfiru dimakum wa dimat ashabikum ahwana min an tuhfiru dimat Allah wa dimat nabiyyi, karena kalian itu kalau melanggar apa yang kalian jamin dan yang dijamin oleh teman kalian sendiri, itu lebih ringan akibatnya daripada kalian menjadikan Allah dan nabinya sebagai jaminan kemudian kau melanggar janji kalian. Wa idza hasarta ala khusnin fa aratuka an tunzilahum ala khubillah fala tan tunzilhum, jika engkau telah mengepung orang-orang yang ada dalam benteng kemudian mereka menginginkan agar engkau membebaskan mereka dengan hukum Allah, maka jangan engkau turunkan mereka. Walakin anzilhum ala hukmika, tapi turunkan mereka sesuai dengan hukummu. Fa innaka la tadri atusibu fihi hukmallahu am la, karena kamu tidak tahu apakah mereka benar ingin melaksanakan hukum Allah atau tidak. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib barakafikum. Dalam hadis yang cukup panjang ini, khanabitin azabullah, secara global dijelaskan bahwasanya Nabi SAW itu ketika menunjuk pemimpin perang yang akan diberangkatkan untuk perang melawan orang-orang kafir, beliau selalu memberi nasihat-nasihat yang baik, memberi pesan-pesan kepada mereka agar tetap mentaati aturan-aturan Allah SWT dan Rasulnya SAW, walaupun dalam kondisi apa ini. Di antaranya ialah tidak melanggar janji, dan di antaranya ialah tidak sembarangan menjadikan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya sebagai apa ini? Jaminan. Ya. Tapi maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, disyariatkan untuk mengutus panglima perang untuk berjihad fisabilillah dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Beliau kalau tidak memimpin sendiri jihad fisabilillah, ya, beliau mengutus seorang panglima yang memimpin pasukan kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah. Yang kedua, larangan ghulul. Ghulul itu berkhianat dalam masalah ghanimah. Kalau sudah menang, bisa dapat rampasan perang banyak, maka harus dikumpulkan kemudian dibagi oleh pemimpin pasukan, ya. Nah, enggak boleh ngambil duluan. Nah, ngambil duluan menyembunyikannya itu namanya apa nih? Al-ghulul. Pengkhianatan dalam ghanimah. Hukumnya haram. Yang ketiga, larangan untuk melanggar perjanjian. Walaupun perjanjian itu dengan orang-orang kafir, kita tetap harus memenuhi apa ini? Perjanjian. Bagaimana kalau mereka melanggar? Ya, kalau mereka melanggar ya sudah enggak ada kesepakatan. Berarti bubar perjanjian. Tapi jangan sampai kaum muslimin yang apa ini? Melanggarnya. Itu prinsipnya, ya. Nah, faedah berikutnya, larangan at-tamtsil dalam jihad fisabilillah. Larangan mencincang-cincang jasad yang sudah mati. Kalau sudah mati ya sudah, tinggalkan. Jangan kemudian dipotong telinganya, diambil matanya, ya, dipotong hidungnya untuk rujak itu gimana, enggak boleh, ya. Nah, itu namanya tamtsil, mencincang-cincang jasad yang sudah mati. Enggak boleh. Walaupun itu jasadnya orang kafir, enggak boleh. Nah, sudah mati ya sudah. Baik. Kemudian larangan membunuh anak-anak yang belum balig dalam jihad fisabilillah. Misalkan kok pasukan kaum musyrikin bawa bayi, bawa anak-anak kecil-kecil gitu ya. Nah, maka diamankan saja mereka, jangan dibunuh, ya. Nah. Kemudian faedah berikutnya, wajib mendakwahi pasukan kafir sebelum memerangi mereka. Kalau memungkinkan, ya, diajak dulu masuk Islam sebelum perang, ya. Barangkali ajakannya berhasil, Allah memberi mereka hidayah, gak jadi perang, mereka masuk apa ini? Islam. Alhamdulillah. Kemudian faedah berikutnya, jika mereka tidak mau masuk Islam, maka ditawarkan untuk membayar jizyah. Nah, sudah bayar jizyah, tapi tak boleh menyerang kaum muslimin, ya. Tapi kalau mereka enggak mau, maka terpaksa mereka sebenarnya diperang. Kemudian faedah berikutnya, disyariatkan untuk hijrah dari tempat kekafiran menuju tempat keimanan. Jadi kalau di tempat itu tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan baik, ya, tidak bisa menampakkan Islam, maka disyariatkan untuk hijrah, pindah ke tempat yang lain. Nah, faedah berikutnya, ghanimah dan faid khusus untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian faedah berikutnya, ya, terkait dengan bab tidak boleh menjadikan Allah dan Nabi-Nya sebagai jaminan dalam sebuah urusan. Kan kami siap untuk damai. Jaminannya apa? Enggak boleh kemudian kita mengatakan ya Allah dan Nabi-Nya sebagai jaminan. Enggak boleh, ya. Itu dimaksud hukum menjadikan Allah dan Nabi-Nya sebagai apa ini? Jaminan dalam perjanjian atau sumpah. Itu enggak boleh. Kalau dilanggar berarti sama saja dengan mempermainkan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya. Kemudian larangan melanggar perjanjian sekalipun dengan orang-orang kafir. Baik. Adapun keterkaitan bab ini dengan masalah tauhid ialah bahwa orang yang menjadikan Allah dan Nabi-Nya sebagai jaminan dalam sumpah atau perjanjian kemudian dilanggar, itu sama saja dengan merendahkan Allah dan Nabi-Nya, dan itu mengurangi tauhidnya. Selanjutnya, fihi masail. Dalam bab ini kita bisa mengetahui beberapa permasalahan. Al-ula, al-farqu baina dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi wa dhimmati muslimin. Kita mengetahui perbedaan antara jaminan Allah, jaminan nabinya, dan jaminan kaum muslimin. Ya, jika terpaksa maka kita menggunakan jaminan kaum muslimin. Ya, nah. Asaniyah al-ishad ila aqalil amrayn khatar. Dalam bab ini kita mengetahui bahwa kita harus memilih perkara yang paling sedikit madaratnya. Jika harus memilih dua perkara yang madarat, pakai jaminan Allah dan Nabi-Nya ataukah jaminan kaum muslimin? Sama-sama madaratnya, maka pakai jaminan kaum muslimin saja. Karena kalau dilanggar lebih ringan dosanya daripada yang dilanggar ialah haknya Allah. Jadi kalau ada kondisi kita disuruh milih sama-sama madarat, maka pilihlah yang paling apa? Paling ringan madaratnya. Tapi kalau satunya madarat, satunya maslahat, ya jelas yang dipilih apa ini? Yang maslahat. Ats-tsalitsah qalu uzu bismillah fi sabilillah. Dalam bab ini kita bisa mengetahui bahwa disyariatkan seorang pemimpin memberi nasihat panglimanya dengan ucapan uzu bismillah fi sabilillah. Berangkatlah perang dengan nama Allah dan di jalan Allah. Rabiah qalu qatilu man kafara billah. Yang keempat, ucapan Nabi qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah. Yang menunjukkan yang diperangi itu ialah orang kafir harbi. Al-khamisah qul ista'in billah wa qatilhum. Kita bisa mengetahui sabda Nabi ista'in billah wa qatilhum. Minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi menunjukkan kalau perang hendaknya memperbanyak, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan dengan kekuatannya sendiri. Karena kalau Allah sudah menolong, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau Allah enggak mau menolong, maka tidak ada yang bisa apa ini membantu mereka. As-sadisah al-farqu baina hukmillah wa hukmil ulama. Dalam pembahasan ini bisa kita ketahui beda antara hukum Allah dan hukumnya para ulama. Maksudnya bagaimana? Ini kalau hukumnya Allah jelas kebenarannya, kalau hukumnya ulama itu tergantung. Kalau sesuai dengan hukum Allah berarti benar, kalau tidak sesuai berarti apa ini? Salah. Tapi kalau hukumnya Allah pasti apa ini? Pasti benarnya. Itu maksudnya begitu. As-sabi'ah fi qawli sahabi yahkum indal hajah bi hukmillah yadri ayuwafiq hukmallah amlah. Dalam bab ini kita bisa mengetahui juga para sahabat ketika keadaan yang dibutuhkan mereka menghukumi dengan sesuatu yang tidak tahu apakah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Artinya dalam kondisi terpaksa saat itu harus berijtihad, maka boleh dilakukan apa ini? Ijtihad. Nah, ijtihad itu kadang-kadang benar, kadang-kadang apa ini? Salah. Itu yang dimaksud enggak tahu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Kondisi terpaksa harus menentukan sikap, maka saat itu boleh untuk berijtihad. Nah, dan kalau benar dapat dua pahala, kalau salah hanya dapat satu pahalanya, ya. Taib. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang bab ma'ja'a fi dimatillah wa dimati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun bab-bab berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, dan bisa jadi pertemuan yang akan datang kita akan khataman, ya, kitab tauhid karya Syekh Husain Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan sekali pertemuan lagi soal kita usahakan khatam, dan kalau sudah khatam tentunya akan kita ganti kitabnya nanti. Apa kitab selanjutnya akan kita pertimbangkan selanjutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.